Kemudian pertanyaan berikutnya, bacaan zikir setelah sholat fardu. Ya, bacaan zikir setelah sholat fardu secara syar'i bagaimana? Ya. Ya, bacaan zikir telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya. Nah, di antaranya disebutkan dalam hadis bahwa setelah selesai dari salam, ya, maka kita disunahkan untuk mengucapkan istighfar, ya, mengucapkan istighfar 3 kali, mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah sebanyak 3 kali. Kemudian juga disunahkan kita untuk mengucapkan Allahumma antas salam, ya, wa minkas salam, tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Mengucapkan Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarokta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah itu disunahkan juga untuk mengucapkan, ya, la ilaha illallah dahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Nah, disunahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, dan dalam riwayat yang lainnya, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagaimana tadi hadis tadi juga dari Imam Muslim, ya, dengan ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ditambah dengan kalimat wala haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'mah wa lahu al-fadl wa lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Nah, ini juga dibaca oleh Nabi SAW setelah selesai dari salam. Ini mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, wala hawla wala quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'mah wa lahul fadl wa lahu sana'ul hasan, la ilaha illallah mukhrisina lahu ad-din walau karihal kafirun. Ya. Nah, dan bahkan untuk 2 salat, yaitu sholat subuh, ya, dan juga untuk sholat maghrib, ya, ini dengan mengucapkan secara khusus, ya, ada ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Mengucapkan la ilaha illallah, ini di samping tadi, kalau tadi untuk setiap sholat, setiap sholat mengucapkan, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wa lahul sanaul hasan la ilaha illallah mukhlisina lahul din wa lahul karihal kafirun. Ini pada setiap sholat ya. Dan khusus untuk sholat maghrib dan juga untuk sholat subuh itu dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Nah, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya barang siapa yang mengucapkan setelah salat fajar 10 kali maka akan ditulis bagi dia 10 kebaikan dan akan dihapus untuk dia 10 kejelekan dan akan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan dengan bacaan tersebut dia akan tercegah dari gangguan syaitan. Nah, ini dibaca setelah sholat subuh juga, dalam beberapa halnya dibaca juga setelah sholat maghrib ya, secara khusus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Diriwayatkan ini oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Bahkan Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan menyebutkan keutamaannya, barang siapa yang mengucapkan 10 kali akan ditulis bagi dia 10 kebaikan, akan dihapus dari dia 10 kejelekan, akan diangkat bagi dia 10 tingkatan dan akan terjaga pada hari tersebut. Ketika dia membaca ini akan terjaga dari berbagai kejelekan dan akan terjaga dari gangguan syaitan. Nah, ya. Begitu pula disunahkan untuk membaca ayat kursi pada setiap selesai dari sholat fardu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Nasa'i oleh Imam Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya, ya. Disunahkan untuk membaca ayat kursi setelah selesai dari setiap sholat 5 waktu. Dan Nabi menyatakan man qara'a ayat al-kursi, barang saya yang baca ayat kursi dubura kulli sholatin, setelah selesai dari sholat ini, setelah selesai dari sholat maktubah, sholat yang fardu, lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut, tidaklah yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Ini barang saya yang baca ayat kursi pada setelah selesai sholat fardu, tidaklah dia terhalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau dia mati maka matinya akan masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam riwayat yang lainnya dengan mengatakan yaqra'u sirran ba'da kulli salatin ayatul kursi, dibacanya dengan sir. Dibacanya ini dengan sir, berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi mengucapkan astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya, juga mengucapkan yang 10 kali tadi setelah sholat subuh dan sholat maghrib yang masing-masing 10 kali itu dibacanya dengan keras, ya, disunahkan untuk membacanya dengan keras sebagaimana atsar yang menjelaskan tentang masalah ini dari sallallahu taala anhuma. Nah, tapi kalau ayat kursinya dibaca dengan lirih ayat kursi, kemudian juga disunahkan juga untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. atau surat Al-Ikhlas dan surat Mu'awwidzatain yang dibacanya juga dengan lirih. Yang dibacanya dengan lirih. Ini setelah setelah salam disunahkan untuk membaca ini surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas yang ini dibacanya dengan suara lirih. Dan disebutkan dalam riwayat bahwa setelah sholat maghrib dan sholat subuh ini dibaca masing-masing 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Mu'awwidzatainnya 3 kali. Ini barangkali zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca. Ada yang dibaca keras, ada yang dibaca lirih. Yang dibaca lirih adalah membaca ayat kursi dan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq juga An-Nas. Adapun zikir yang lainnya, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima aqwaid atau Allah la hala wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika la, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahu ni'mah wa lahul fadl wa lahu tsanaul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu din, dan seterusnya. Ini dibaca dengan keras. Begitu pula disunahkan untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, semuanya ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 33 kali dan diakhiri dengan la ilaha illallah dahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Datang pula riwayat yang mengucapkannya 25 kali, mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, 25 kali juga datang dari hadis yang sahih. Tetapi kebanyakannya hadisnya adalah, yang paling banyak adalah hadis yang meriwayatkan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ini dibacanya juga dengan keras. Sehingga yang lirih adalah ketika membaca ayat kursi dan juga ketika membaca surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq serta surat An-Nas. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.